Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama taslim katsira amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang al-istitsna. Pada pertemuan sebelumnya kita ambil dua ya. Wasafni. Wasafni ya kemarinnya. Wasafni majruran bi ghairi mu'raba bima ni mustatsnan bi illa nasiba. Wa li siwan suwan sawa in ja'ala 'ala al-ashahi ma li ghairin ju'ila. Istitna'kanlah isim yang majrur dengan ghair dalam keadaan dia ghair di i'rab seperti isim yang dinisbahkan kepada musanna ataupun seperti i'rabnya isim mustatsna dengan illa. Ini insyaallah jelas ya. Kemarin sudah kita sebutkan beberapa pembahasan tambahan yaitu tentang perbedaan antara illa dan ghair. Kemudian juga hukum asal dari pemakaian al-ghair. Bagaimana hukum asal pemakaian al-ghair untuk apa? Untuk sifat. Ya. Sifat bagi apa? Bagi yang nakirah atau ma'rifah yang lafzan tapi maknanya apa? Nakirah. Lafadznya ma'rifah tapi apa? Maknanya nakirah. Seperti apa? Dalam ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan di sana ada yang mengatakan bahwasanya ghair bisa menjadi ma'rifah tidak? Siapa itu? Apa katanya? Kapan dia menjadi ma'rifah? Ketika ghair terletak di antara dua hal yang berlawanan. Seperti apa contohnya? Al-harakah ghairu as-sukun. Perbedaan dari illa dan ghair sudah kita lewatkan ada berapa? Kemarin 5 ya. Yang pertama apa? Bahwasanya bisa datang setelah illa jumlah mufrad juga bisa. Tapi kalau ghair la yakunu ma ba'da illa mufradan. Li'annahu tulazim al-idhafah ila al-mufrad. Yang kedua apa? Annahu yajuz an yaqal indi dirhamun ghairu jayyidin. Ya, ghairu jayyidin dengan dhammah. Sebagai apa? Sifat dari dirham. Tapi dilarang. Pada contoh apa? Indi dirhamun illa jayyidun. Yang ketiga apa? Annahu yajuz an yaqal qawma ghairu zaidin. Tidak boleh dikatakan qawma illa zaidun. Ada gak yang mengatakan bolehnya seperti ini? Ada ya. Istitsna mufarrad pada kalam yang apa? Mujab. Kebanyakan melarangnya. Sebagian membolehkan. Kemudian yang keempat apa? Annahu yajuz an yuqal ma qawma al-qawmu ghairu zaidin wa amrin ataupun ghairu zaidin wa amrun. Boleh. Amrin dijarakan. Kenapa? Karena melihat lafadznya apa? Zaid. Boleh juga dirofakan. Karena apa? Membawa kepada makna. Apa maknanya? Qawma maqawma al-qawm ghairu zaidin. Apa maknanya? Maqawma illa zaidun maknanya. Maknanya maqawma ghairu zaid ya. Maqawma illa zaidun maknanya. Iya kan? Yang kelima apa? Anu yajuz an yuqal maji'tuka illa ibtigha'a ma'rufik. Tapi tidak boleh pada illa dengan dikatakan kecuali dengan apa? Dijarkan. Sebagai apa i'rabnya ibtigha'a? Maji'tuka afli ajli. Maji'tuka illa ibtigha'a ma'rufik dinasabkan setelah illa. Tapi setelah ghair bagaimana? Harus dijarkan dengan huruf jar. Maji'tuka illa li ghairi ibtigha'a ma'rufik. Kemudian juga wali siwan suwan sawa ini ja'ala 'ala al-ashahi ma li ghairin ju'ila. Bagi siwan suwan sawa jadikanlah ya 'ala al-ashah menurut pendapat yang lebih sahih hukum yang ditetapkan atau dijadikan pada ghair persis ya perlakuan pada siwan suwan sawa ini satu lagi apa siwaun. Ini yang cara menyebutkannya, cara menyebutkan kata Ibnu Aqil. Ada empat. Siwan, suwan, sawaun, siwaun. Di Arab persis seperti apa? Di Arabnya ghair. Ada khilaf enggak pada siwa, suwan dalam hal Arabnya? Hah? Ada. Bagaimana khilafnya? Kalau siba bagaimana? Ya, mesti dia dhorof datang sebagai dhorof. Dhorof apa? Makan. Ya. Terus bagaimana dengan banyaknya syawahid yang menunjukkan atau yang datang yang di situ datang apa siwan atau teman-temannya dalam kondisi sebagai selain borof sebagai fa'il maf'ul apa katanya di ta'wil ya di ta'wil. Adapun mazhabnya Ibnu Malik dan yang lainnya siwan itu tergantung mahalnya dalam i'rab bisa sebagai borof sebagai fa'il sebagai maf'ul dan seterusnya. Dan ini dikuatkan dengan banyaknya syawahid ya. Di mana disitu disebutkan siwan sebagai fa'il atau maf'ul atau mubtada atau yang lainnya atau khabar. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya wastatni ya. Wastatni nasiban bilaysa wa khala wa ba'da wa biyakuna ba'da la wa biyakunu ba'da la. واستثني ناصبا بليس وخ... بليس بليس بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا استثناءkanlah olehmu dalam keadaan engkau menasubkan ya bilaisa melaisa ya dengan laisa wakhala dan dengan khala wabiada dan dengan ada dan dengan yakun yang datang setelah la. Sini beliau menyebutkan ada tulis istitsna yang berupa apa fi'il. Wastathni nasiban istithna'kanlah dalam keadaan menasubkan yaitu dengan adawat berupa laisa khala ada dan yakun yang datang setelah la. Di sini ba'da dhorof sebagai hal ya. Hal dari apa? Yakun. Dan yakun karena yakun di sini dikaitkan lafaznya maka dia ma'rifah maka ba'da itu dhorof pada mahalnya hal sebagai hal dari yakun. Istithna'kanlah dengan menasubkan in istithna'kanlah dalam keadaan kau menasubkan dengan laisa dan khala dan ada dan yakun dalam keadaan yakun datang setelah la. Insyaallah jelas ya. Ai istathni bi laisa wa ma ba'daha nasiban al-mustathna yakni istithna'kanlah dengan laisa dan yang setelahnya dalam keadaan engkau menasabkan mustathna menasabkan mustathna disebutkan dalam catatan kaki hadzal istithna'u la yakunu illa ma'a tamami wal ittisal kama dzukira fi hasyiah asabban. Istithna ini maksudnya apa? Ya dengan apa laisa khala ada dan yakun setelah la tidaklah terjadi kecuali bersama kalam yang tam dan muttasil. Ya tam dan muttasil berarti keluar darinya kalamnya apa? Ya naqis atau istithna mufarrag keluar dan keluar dari al-ittisal al-inqita'. Bisa dicontohkan? Ya, ada di sini. Fataqulu qawmal qawmu laysa zaidan. Qawmal qawmu laysa zaidan. I'rabnya jelaskan. Qawma fi'lun madh mabni 'ala al-fath al-qawm fa'il. Marfu' 'alamat rafi'i ad-dhamma dhahira 'ala akhirih laysa. Fi'lun madh mabni 'ala al-fath. Ya. Wa ismuha isimnya mana? Fa'il mustatir fihi wujuban. Taqdiruhu kembali ke mana? Nanti akan dibahas. Sebagian mengatakan bahasanya kembalinya bamir huwa itu kembali kepada al-ba'ab al-mafhum ya min al-qawm itu. Kalau si bawai kembali kepada si fa'il al-qa'id. Kemudian zaidan sebagai khabar laisa mansub. Terus bagaimana dengan laisa zaidan i'rabnya? Sebagian mengatakan seperti Ibnu Kharuf Ibnu Asur tidak ada mahal dalam i'rab. Jumlah si nafiyah tidak ada mahal dalam i'rab. Tapi yang lain mengatakan ada mahal dalam i'rab sebagai hal. Sebagai apa? Hal. Mungkin ada kritikan, kok bisa hal padahal dia fil madhi dan fil madhi tidak bisa jatuh sebagai hal kecuali bergandengan dengan qad yang disebutkan atau ditakdirkan. Maka dijawab oleh Ibu Hayyan, ini mustasnatun, pengecualian. Pada pembahasan ini bisa datang hal dalam bentuk fil maud, dalam keadaan tidak bergandengan dengan qad, zahiratan aw muqaddarah. Wa khala zaidan wa ada zaidan wa la yakunu zaidan. Fa zaidan, maka zaidan fi qawlika, pada ucapanmu laisa zaidan wa la yakunu zaidan mansubun ala annahu khabaru laisa, mansub sebagai khabar laisa. Wa la yakun, khabarnya la yakun. Wasmuha dhamirun mustatir, mas isimnya adalah dhamir mustatir. Wujuban, kembali ke mana? Makhilaf nanti akan disebutkan. Ya'udu 'ala al-ba'd al-madlul 'alayhi bi kullihi as-sabiq. Kata Al-Syuni, isimnya kembali kepada al-ba'd, sebagian, yang makna sebagian ini ditunjukkan oleh makna keseluruhan dari lafaz yang mendahului. Kata Sobban, qauluhu mustatirun wujuban, fa'ilnya mustatir wujuban, yani fa'ilnya apa? Laisa. Ada tapi istitsna ya, khusus yaku la yakunu dan yang lainnya. Maksudnya liyakuna ma ba'daha fi suratul mustatna bi illa kama marra. Ya, qaulu mustatir wujuban liyakuna ma ba'daha, agar yang setelahnya dalam bentuk mustatna dengan illa, atau seperti surah mustatna dengan illa sebagaimana yang telah lewat. Wa qila li annahu law baraza lazim al-faslu baina adati al-istitsna wal mustatna. Ada yang menjawab, seandainya fa'il isimnya itu bariz, niscaya ini akan menyebabkan adanya pemisah antara adatul istitsna dengan mustatsna, itu tidak boleh. Kata asoban apa? Mustatir wujuban karena apa? Agar apa yang setelahnya itu seperti surahnya apa? Mustatsna dengan illa. Karena ini kan disamakan dengan illa amalannya. Maka perlakuannya pun seperti perlakuan pada illa. Pada illa tidak ada dhamir, atau setelah illa tidak ada dhamir, maka yang setelah ataupun pada selain illa dari adawat, dia disamakan dengan illa. Kalau ada dhamirnya harus disembunyikan, tidak boleh ditampakkan. Wasmuha dhamirun mustatir, isimnya dhamir mustatir, wujubannya. Wal masyuru annahu a'idun ala al-ba'd al-mafhumi min al-qawm. Yang masyur, bahwasanya dhamir yang mustatir wujuban itu kembalinya kepada al-ba'd, makna al-ba'd sebagian. Yang makna ini difahami dari al-qawm. Ya, qawm al-qawmu laisa zaidan. Qawm itu berdiri. Laisa al-ba'd zaidan. Sebagian yang berdiri bukan zaid. Gitu. Laisa huwa in al-ba'd zaidan. Ya, catatan kaki. Linnuhati fi marja'i dhamir al-mustakin fi yakun min qawlika qawm al-qawmu la yakunu zaidan wal mustakin fi laysa min qawlika qawm al-qawmu laysa zaidan, thalathatu aqwalin ma'rufah. Ahli nahu, terkait dengan pembahasan tempat kembalinya dhamir yang ada pada yakun pada ucapanmu qawm al-qawmu la yakunu zaidan, dan yang ada pada laysa pada ucapanmu qawm al-qawmu laysa zaidan, ada tiga pendapat yang ma'ruf. Pendapat yang pertama, anna marja'ahu huwal ba'd al-mafhum min al-kull as-sabiq. Tempat kembalinya dhamir adalah sebagian yang itu difahami dari al-kull as-sabiq, makna keseluruhan pada lafaz yang mendahuluinya. Alladhi huwal mustatna minhu, yang mana al-kull as-sabiq itu adalah mustatna minhu. Fa taqdirul kalam, sehingga penakdiran ucapannya adalah qawm al-qawmu la yakunu huwa ay ba'dul qawm zaida. Kaum itu telah berdiri. Layakun kecuali dia, yakni sebagian kaum Zaid, adalah Zaid. Sebagiannya bukanlah Zaid. Fahuwa mitlu qawli ta'ala, ini persis, lihat ada takrib dengan yang lain. Fahuwa mitlu qawli ta'ala, ini seperti ucapan Allah SWT. Yusikumullahu fi awladikum lizzakari mitlu hazil unsayaini fa'in kunna nisa'an. Lihat mana syaitnya? Yusikumullahu fi awladikum lizzakari mitlu hadzil unsayaini fa in kunna nisa'an. Allah wasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian bahwasanya untuk laki-laki adalah seperti hadzil unsayain, bagian dua wanita. Fa in kunna nisa'an. Yang menjadi pembahasan mana? nunnya itu. Fa in kunna nisaan. Kembali ke mana itu? Isimnya kana itu nun kunna kepada al inas. Ya, kepada apa? Al inas. Allati hunna ba'dul aulad. Yang mana inas itu adalah ba'dul aulad, kan ba'd berarti. Inas kan ba'd. Pada lafaz aulad masuk semua. Yang laki-lakinya dan perempuannya. Dan di sini dikecualikan. Fa in kunna nisaan. Nah, kunna itu dhamir nun kembali kepada al-inas. Pada sebagiannya kan. Al-inas itu sebagian dari aulad. Karena sebagiannya laki-laki, sebagiannya wanita. Yani hunna ba'dul aulad al-mutaqaddim dzikruhum. Ini ucapan ini sama kekuatannya dengan auladukum auladikumuz dzukuri wal inas. Kekuatannya yusikumullahu fi auladikum, ini kekuatannya dengan fi auladikumuz dzukuri wal inasi. Maka pada ayat setelahnya wa in kunna nisaan itu kembali pada al-ba'd kan, sebagian berarti kan, sebagiannya wa in kunna nisaan tidak kembali kepada aulad keseluruhannya, tidak. In kunna nisaan faqathnataini, jika sebagiannya adalah wanita dua atau lebih, ya. Falahunna thulutha ma tarak, maka bagi dua orang anak perempuan atau lebih 2/3 dari harta peninggalan. Wa hadza asyharul madzahib fi hadhihi almas'alah, ini mazhab yang paling masyhur yang menyatakan bahwasanya dhamirnya adalah mustatir fi wujuban ya'udila al-ba'd al-mafhum min al-kul as-sabiq. Mazhab yang kedua annahu anna marja'ahu ismu fa'ilin, ini mazhabnya Syibawi. Tempat kembalinya adalah isim fa'il ma'khudun min al-fi'l al-'amil, yang isim fa'il itu diambil dari fi'il yang beramal pada mustasna minhu, sehingga penakdirannya beda. Penakdirannya adalah qawmal qawmu la yakunu huwa, yani al-qaim zaida. Kaum itu berdiri dan bukanlah yang berdiri itu Zaid. Ya, kembali kalau ada khilaf seperti ini kita silakan yang mudah mana, ya. Selama tidak apa mempengaruhi maknanya, ya. Asalis yang ketiga anna marja'ahu huwa masdarul fi'il sabiq, bahwasanya ini yang lebih jarang, ya. Tempat kembalinya dhamir mustatir adalah masdar dari fi'il yang mendahului yang beramal pada mustasna minhu. Wal mustasna nafsuhu ala taqdiri mudhaf, ini lebih sulit ini. Dan mustasna itu sendiri di atas penakdiran adanya mudhaf, ada mudhaf yang dibuang pada mustasnanya. Wa taqdirul kalam ala hadha, maka penakdiran kalam di atas mazhab yang ketiga ini qaumal qaumu la yakunu, yani huwa al-qiyam, ya, qiyama zaidin. Ini lebih sulit, ya. Qaumal qaum, kaum itu berdiri, dan tidaklah terjadi berdiri itu kecuali berdirinya Zaid. Jadi huwa kembali ke mana? Al-qiyam. Apa yang mustasna minhunya ada mudhaf yang ditakdirkan, yaitu qiyama zaidin. Wa yub'iful wajhaini, tapi katanya dua sisi ini, yakni sisi yang dua madhab ini, yaitu madhab yang kedua dan ketiga, itu dilemahkan oleh ada sisi kelemahannya. Annal kalama qad la yakunu mustamilan ala fi'lin, yaitu bahwasanya terkadang kalam yang datang sebelum illa atau sebelum ada atau sisna ini, sebelum apa? La yakunu ataupun laisa, itu terkadang tidak mencakup fi'il. Contoh ucapanmu al-qawmu ikhwatuka la yakunu zaidan, sulit kan? Al-qawmu ikhwatuka la yakunu zaidan, tapi yang menakdirkan dhamirnya kembali kepada apa? Isim fa'il apa di sini? Ya. Ambilnya apa gitu? Isim fa'il kan diambil dari fi'il, mana fi'ilnya di sini? Nah itu, ada hisabah kelemahannya, mungkin mereka bisa menakdirkannya. Apalagi yang masdar, mana fi'ilnya enggak ada, ya. Nah itu. Wa taqdir, takdirnya adalah laisa ba'duhum zaida. Sebagiannya bukan Zaid, sebagian yang berdiri itu bukan Zaid. Wa la yakunu ba'duhum zaida, dan bukanlah sebagai yang berdiri adalah Zaid. Zaid tidak berdiri. Wa huwa mustatirun wujuba, dan dia pemirnya mustatir wujuba. Tadi jawabannya. Kenapa mustatir wujuba? Kata Soban, agar apa yang setelahnya itu seperti surahnya mustasna dengan illa. Atau dijawab dengan jawaban yang lain, seandainya bomirnya bisa baris muncul, ini melazimi adanya pemisahan antara adatus sifna laisa dan laiku dengan mustasnanya. Wa fi qawlika khala zaidan wa ada zaidan, yaitu irobnya dua fi'il ini sudah kita lihatkan tadi ya, layakunu dengan laisa zaida, itu ada dua pendapat. Kalau pendapat Ibn Usur, jumlah istinafiyah, tidak ada mahal dalam i'rab. Kalau ditanya, kok istinafiyah padahal maknanya masih bersambung, iya kan? Qaumal qaumu laisa ba' laisa zaidan, bersambung enggak? Masih nyambung enggak? Nyambung. Maka jawabannya, jumlah istinafiyah ini hanya dalam hal i'rab, tidak dalam hal makna. Istinafiyah fima ta'allaq bil i'rab la bil ma'na, maknanya masih bersambung, cuma dalam hal i'rabnya istitna ataupun istinafiyah itu dalam hal i'rabnya, tapi dalam hal maknanya masih berkait dengan sebelumnya. Atau yang lain berpendapat dalam halnya hal, Syaikh Az-Zahri berpendapat demikian. Kalau ditanya hal kok bisa datang dalam keadaan fi'il maud tanpa ada qad, jawabannya apa kata Bu Hayyan? Ini mustasnatun, pengecualian. Ia juga masalah i'rab. Silakanlah. Tidak mempengaruhi apa makna. Wa fi qawlika khala zaidan wa ala zaidan mansubun ala al-maf'uliyah, dan pada ucapanmu khala zaidan wa ala zaidan mansub sebagai maf'ul. Wa khala wa ada fi'lan fa'iluhuma, dan khala dan ada adalah dua fi'il, fa'il keduanya. Yang masyhur adalah dhamir yang kembali kepada al-ba'd al-mafhum, yakni fahami dari al-qaum, sebagaimana yang telah lewat pada layakun dan laisa. Wa huwa mustatirun wujuba, dan dia fa'ilnya dhamir mustatir wujuba. Takdirnya khala ba'duhum zaida wa ada ba'duhum zaida. Wa nabbaha biqawli wa biyakuna ba'dala, kemudian beliau mentanbih, memberikan penekanan dengan ucapannya wa biyakun ba'dala, peringatan dengan wa biyakun ba'dala, dan dengan yakun nasabkanlah dengan syarat yakun datang setelah la. Wa huwa qaidun fi yakun, ba'dala adalah qaid, batasan, pengurungan ataupun penghususan pada yakun saja, tidak pada dua temannya, yaitu apa? Ya, laisa dan khala dan ba'da, ada tiga ya, bukan tiga temannya. Ini ba'dala hanya dikhususkan bagi yakun, tidak untuk tiga temannya yang lain. Ala annahu la yusta'mal fil istithna min lafdhil kaun, itu bahwasanya tidaklah digunakan pada istithna dari lafaz kaun selain yakun. Jadi bukan fi'il madhinya, hanya fi'il mudhari'nya yakun. Wa annaha la tusta'mal, dan bahwasanya yakun tidaklah digunakan padanya kecuali setelah la. La yakun. Ada tulis istitna juga khusus, fi'ilnya khusus, bentukan mudhari'. Kemudian ada tul, ada apa? Harful nafi juga la khusus. Fala tusta'mal fihi ba'da ghairiha min adawati nafi, dan tidak boleh digunakan pada yakun. Fala tusta'mal fihi ba'da ghairiha min adawati nafi, tidak boleh selain la dari adatun nafi digunakan bersama yakun. Seperti lam, in, lan, lamma, wama, tidak boleh. Ini yakun yang dibahas pada pembahasan apa? Istitsna. Ataupun pada yakun yang lainnya bebas kan? Mau istitsna dengan la ataupun dengan lam, ya. Pada yakun yang sudah kita lewatkan pembahasannya pada apa? Kana dan akhwatnya itu. Kalau yakun yang dibahas pada pembahasan istitsna itu syaratnya berbeda dengan yakun yang dibahas pada nawasif itu. Di sini ada yang mau ditanyakan? Ada dan wajrur bisa biqai yakunu in turid wa ba'da mansib wan jiraran qad yarid, dan jarkanlah dengan dua yang mendahului yakun. Apa dua yang mendahului yakun? Laisa dan khala, ya kan? Wajrur carkanlah dengan dua, bisa biqoin ya aslinya, diidhafahkan kepada yakun dan yakun qusida lafdhuh, maka dibuang nunnya. Carkanlah dengan dua fi'il yang mendahului yakun, yaitu laisa dan khala. Inturid, jika engkau mau. Jadi boleh engkau nasobkan seperti yang baru yang kita lewatkan dengan laisa dan apa, dengan apa? Khala dan ada, ya. Khala dan ada. Dua yang mendahului yakun apa? Khala dan ada, kan? Betul? Khala dan ada, bukan laisa dan khala itu. Khala dan ada. Carkanlah dengan dua yang mendahului yakun. Pertama yang mendahului apa? Ada, kemudian khala, bukan laisa, ya. Carkanlah dengan dua adat al-sitna yang mendahului yakun, yaitu ada dan khala. Inturid, kalau engkau mau. Jadi boleh engkau nasabkan setelah khala dan ada, boleh juga engkau apa? Carkan. Wa ba'da mansib wa jirarun qad yarid, adapun kalau datangnya setelah ma ada ma khala, maka wajib engkau nasabkan setelahnya. Qaumal qaumu ma ada zaidan. Tapi kalau enggak ada apa? Ma-nya silakan engkau nasabkan setelahnya atau apa? Engkau jarkan. Qaumal qaumu ada zaidan atau ada zaidin. Khala zaidan, khala zaidin. Wanjirarun qad yarid, dan pengejaran terkadang datang meskipun sebelumnya ada ma. Meskipun sebelum khala dan ada ma, terkadang dijarkan juga ada. Kadang datang demikian. Ham ini mananya? Wajrur bisa biqai yakunu in turid wa ba'da mansib wanjirarun qad yarid. A idza lam tataqaddam ma'ana khala wa ada fajrur bihima in syi'ta. Idza lam tataqaddam ma ala khala wa ada fajrur bihima in syi'ta. Yani maknanya adalah apabila ma tidak mendahului khala dan ada, maka jarkanlah dengan keduanya, isim setelahnya. In syi'ta, kalau engkau mau, seperti qaumal qaumu khala zaidin ataupun ada zaidin. Fa khala wa ada, maka ketika itu, yani ketika isim yang setelahnya majrur, maka khala dan ada ketika itu datang sebagai dua huruf jar. Walam yahfaz sibawaihi al-jarra bihima. Hanya saja sibawai tidak mengetahui adanya jar dengan keduanya. Tidak menghafal dari kalamnya orang Arab adanya isim yang majrur setelah keduanya. Itu apa? Khala dan ada. Hanya saja kurang tepat kalau dikatakan seperti ini. Walaysa kadzalik. Nanti akan disebutkan juga di sini. Bal dzakara al-jar bi khala. Bahkan sibawi menyebutkan dari kalamnya orang Arab adanya jar setelah khala, sehingga ucapan syarih di sini walam yahfal sibawi al-jar bihima, sibawi tidak menghafal dari orang Arab adanya isim yang majrur setelah apa? Khala dan ada ini muntaqadih, karena sibawi menyebutkan bahwasanya datang isim yang majrur setelah khala. Ada setelah ada? Tidak. Beliau tidak mengetahui adanya isim yang majrur setelah ada. Setelah khala ada. Sebagaimana nanti disebutkan juga di sini. Wa inna ma hakahu al-Akhfash, hanyalah itu dihikayatkan oleh al-Akhfash. Ya. Fa min al-jarri bi khala, adapun contoh jar dengan khala adalah ucapan penyair dalam Al-Bahr At-Tawil, khala Allah la arju siwaka wa inna ma a'uddu 'iyali syu'matan min 'iyalika. Kecuali Allah, saya tidak akan berharap kepada selainmu. Saya tidak akan berharap kepada selainmu kecuali Allah. Saya masih berharap. Gitu. Saya tidak akan berharap kepada selainmu kecuali Allah. Jadi dia berharapnya kepada satu orang ini dan kepada Allah saja. Kemudian setelah itu tidak berharap kepada yang lainnya. Wa inna ma a'uddu 'iyali, hanyalah aku menganggap keluargaku sebagai cabang dari keluargamu. Di sini syahnya mana? Khalallahi. Jar dan majrur. Seperti perlu kita baca ini penjelasannya. Asyahid fihi qawluhu khalallahi wa hiya fi hadhihi wa fi hadhihi al-kalimah wahda syahidan linnuhat. Syahidnya di sini khalallah. Dan pada kalimat ini sendiri ada dua syahid bagi ahli nahu. Amal awal, syahid yang pertama, فحيث استعمل الشاعر خلا حرف جر لمانا الشاعر menggunakan khala sebagai huruf jar. Fajar bi lafzul jalalah, maka penyair mengajarkan dengan hasya, dengan hasya, dengan khala lafzul jalalah. Wa dzakara syarih anna hadza mimma naqalahu al-Akhfash, dan asy-syarih menyebutkan bahwasanya ini di antara yang dinukil oleh al-Akhfash. Wa nasibawaihi, dan bahwasanya Sibawai lam yahfaz min al-Arab al-jar bi khala. Sibawai tidak menghafal dari kalamnya orang Arab jar dengan khala. Wa hadza naqlun ghairu sahih, ini penukilannya tidak benar. Bal naqalahu Sibawai fi kitabih, bahkan Sibawai nukilnya, yang menukil jar dengan khala dalam kitabnya secara jelas tegas. Haitsu yaqul, di mana Sibawai berkata, amma hasya falaysa bismin, adapun hasya maka dia bukanlah isim. Dan insyaallah kita bahas itu macam-macam hasya. Amma hasya falaysa bismin walakinnahu harfun yajuru ma ba'dah, tapi dia huruf yang mengejarkan setelahnya. Kama tajuru hatta ma ba'daha, sebagaimana hatta kadang mengejarkan setelahnya. Wa fihi ma'na istitsna, dan pada hasya ada makna istitsna. Nah itu. Jelaskan si Bayh menyebutkan bahasanya apa? Hasya. Mana hasya? Oh, belum ini hasya ya. Amma hasya falaysa, ini bahas hasya dulu ya. Adapun hasya maka dia bukan isim, tapi dia huruf yang mengejarkan setelahnya, sebagaimana hatta mengejarkan setelahnya, dan di dalamnya mana istitsna. Mana yang khalanya? Oh, belum selesai ya. Wa ba'dul Arab yaqul, dan sebagian Arab berkata, ma ana minal qawmi khala Abdillah bil jar, dan sebagian orang Arab mengatakan saya tidak termasuk dari kaum itu selain Abdillah, khala Abdillah dengan jar. Faja'alu khala, maka mereka menjadikan khala bimanzilati hasya, ya, seperti kedudukannya hasya yang jelas itu. Fa idza qulta ma khala, jika engkau berkata ma khala, falaysa fi illa nasab, maka tidak ada setelahnya dari isim kecuali harus nasab. Ma khala Zaidan, lianna ma ismun, karena ma di situ datang sebagai isim. Ya, isim. Lianna ma ismun, karena ma isim. Wala takunu silatuha illa lil fi'li huna, dan tidak mungkin ma bersambung ya kecuali dengan fi'il. Ya, silahnya harus berupa fi'il. Ma di sini ma apa berarti? Tarfiyah masariyah. Masariyah isim bukan? Walatakunu silatiha, walatakunu silatuha, dan tidaklah silahnya ma kecuali fi'il di sini. Pada bahasan ini khususnya. Apa? Betul? Tarfiyah. Wa ma syahidu tsani, adapun syahid yang kedua, fa haitsu qaddama al-istitsna, di mana penyair mendahulukan al-istitsna. Fa ja'alahu awwal al-kalam, dan beliau menjadikannya khala di awal kalam. Qabla al-mustatsna minhu, sebelum disebutkan mustatsna minhunya. Wa qabla al-amil, bahkan sebelum amil disebutkannya. Wa qabla al-amil fil mustatsna minhu. Wa dhalika jaiz 'inda al-kufin, ya. Khalallahi la arju siwaka. Aslinya apa? La arju siwaka khalallah. Didahulukan di sini apa? Mustatsna'nya. Dari mustatsna minhu dan dari amilnya sekaligus. Wa dzalika jaiz, ya seperti ini boleh menurut orang-orang Kufah. Nas 'alaihi al-Kisai. Wa ilaihi dzahaba Ishaq az-Zajjaj wa dzahaba al-Basri. Adapun orang Basri berpendapat bahwasanya seperti tidak boleh. Mungkin darurah berarti dianggapnya ya. Wajaza al-fariqan jami'an, dan kedua kelompok ini Kufiyun dan Basriyun membolehkan taqdim al-mustatsna 'ala al-mustatsna minhu, untuk didahulukan mustatsna dari mustatsna minhu. Adapun tadi enggak boleh, kenapa? Karena didahulukan dari apa? Amilnya. Dua kelompok ini membolehkan untuk mustatsna didahulukan dari mustatsna minhu dengan syarat an yataqaddama al-'amil fil mustatsna minhu, agar amilnya mendahului pada mustatsna minhu. Au ba'di jumlatil mustatsna minhu, atau dari sebagian jumlah mustatsna minhu. Banyak panjang ini. Baca sendiri aja. Bahas mustatsna sudah seperti lewat ya, sebelumnya. Surahnya sudah lewat itu persis. Takdim surah ataupun suar takdim mustatsna sebelumnya sudah dibahas ya. Ini terlalu mendesak lah, insyaallah. Panjang sekali. Sebagian sudah disebutkan tentang suar didahulukannya apa? Mustatsna dari mustatsna minhu itu. Wa uhibbu fi hadha al-mawdi' an ubayyin laka suwar taqdim al-mustatsna. Dan saya di sini ingin menjelaskan kepadamu gambaran-gambaran didahulukannya mustatsna. Wa ra'nuhatu fi kulli surah minha wa ra'ya annuhati fi kulli surah minha, dan pendapat ahli nahwu pada setiap gambaran darinya. Liyattadhiha laka al-amru ghayat al-wudhuh, agar urusannya menjadi jelas dengan sejelas-jelasnya. Walitakunu ala basiratin tamma, dan agar engkau di atas basirah yang sempurna. Faqul, saya katakan, inna suara taqdimil mustatsna kama syarna ila dhalik fima mada, itu kata. Gambaran-gambaran didahulukannya mustatsna sebagaimana sudah kami syaratkan pada halaman 109 ada 3. Gambaran yang pertama, an yataqaddama al-mustatsna 'ala al-mustatsna minhu wahdah, mustatsna-nya hanya mendahului mustatsna minhu saja. Di antaranya bait asy-syahid ayat 167. Sudah lewat itu. Ada yang hafal enggak? Ya. Ha, wa mali illa ala. Ya, Ahmad Syi'atu. Terus wa mali illa madhhab haqi madhhab itu ya. Didahulukan situ apa? Mustatsna dari mustatsna minhu. Di antaranya juga ucapan yang lain, annasu albun alaina fika laysa lana illa suyufa wa atraf al-qana wazaru. Mana syaitnya? Annasu albun alaina fika laysa lana illa suyufa wa atraf al-qana wazaru. Syaitnya mana? Annasu aslinya bagaimana? Laisa lana wazaru illa as-suyuf, ya. Laisa lana illa as-suyufa wa atraf al-qana wazaru. Aslinya apa? Laisa lana wazaru illa as-suyufa. Tidak ada bagi kami wazar, tameng, perlindungan kecuali suyuf. Wa atraf al-qana, dan ujung-ujung al-qana apa? Tombak. Di sini istilahnya yang apa? Dengan illa ya. Dengan illa ya. Aslinya laisa lana wazarun illa suyufa wa atrafal qana. Wa la yakhtalif al-kufiyun wal basriyun fi jawazi hadhihi surah. Tidak ada perbedaan antara orang-orang kufur dan basrah tentang bolehnya didahulukan mustatsna dari mustatsna minhu dalam keadaan seperti ini. Gambaran seperti ini yang pertama ini. Yani hanya mustatsna didahulukan dari mustatsna minhunya saja. Surah yang kedua, an yataqaddama al-mustatsna 'ala al-'amil fil mustatsna minhu wahdah. Mustatsnanya didahulukan dari 'amil mustatsna minhu itunya saja. Mustatsnanya hanya didahulukan dari mustatsna minhu. Mustatsna hanya didahulukan dari 'amil mustatsna minhu saja. Ya, berarti tidak didahulukan dari apa? Mustatsna minhunya ya. Dari mustatsna hanya didahulukan dari amil mustatsna minhu. Dari mustatsnanya? Tidak ya. Al-qauma illa zaidan darabtu. Ya. Al-qauma illa zaidan darabtu. Aslinya apa? Darabtu al-qauma illa zaidan. Di sini mustatsnanya mana? Zaidan didahulukan dari amil. Ya, darabtu. Didahulukan tidak dari mustatsna minhu? Tidak. Al-qawma illa zaidan darabtu. Ya. Aslinya darabtu al-qawma illa zaidan. Ya. Di sini mustatsnanya zaid hanya didahulukan dari amil mustatsna minhu itu darabtu. Binas bil qawm ala annahu maf'ulun bihi li darabtu. Dengan menasabkan al-qawm sebagai dia, sebagai maf'ul bihi dari darabtu. Walinnuhati khilafun fi hadhil mas'alah. Ya, bagi ahli nahu ada perbedaan pendapat pada masalah yang seperti ini. Itu apa masalahnya? Mustatsna didahulukan dari amin mustatna minhu saja, tidak dari mustatna minhunya. Yang pertama, hasilu an la yajuzu taqdimul mustatna 'alal 'amil fil mustatna minhu. Yang pertama, kesimpulannya adalah boleh mustatna didahulukan dari amil mustatna minhu. Idza taqaddama al mustatna minhu mutlaqa, dengan syarat mustatna minhunya mendahului. Seperti contoh tadi, al qauma illa zaidan darabtu. Na'ni sawa'un, na'ni sawa'un kana al-'amilu fil mustatna minhu mutasarrifa am kana jamida. Kayi maksud dengan mutlaqa, sama saja apakah amil pada mustatna minhu itu mutasarrif ataupun jamid. Pendapat yang kedua, annahu la yajuzu mutlaqa, tidak boleh secara mutlak. Yang ketiga, tafsil, merinci. Fa in kana al-'amilu fil mustatna minhu mutasarrifa, kalau amil pada mustatna minhu itu mutasarrif, contoh ucapanmu ikhwatuka illa zaidan hadaru jaza taqdim. Apabila amil pada mustatna itu mutasarrif, contoh ucapanmu ikhwatuka illa zaidan hadaru, boleh ditakdim di sini. Apa yang ditakdim boleh? Mustatna minhunya dari amil. Aslinya apa? Ikhwatuka illa, ikhwatuka illa zaidan hadaru. Aslinya apa? Aslinya apa? Aslinya apa? Hadara ikhwatuka illa zaidan. Hadarat atau hadara ikhwatuka illa zaidan. Didahulukan di sini apa? Mustatna'nya dari amilnya. Ya. Hadaru kan di situ kan? Jaza taqdim, boleh kata yang didahulukan. Kenapa? Karena amilnya. Tapi sebagai apa di situ? Ikhwatukanya. Hadaru ikhwatuka badal. Ya. Hadaru ikhwatuka. Di sini kita sebutkan bahasa mustatna minhu amil dari amil yang mutasarrif. Sebagai apa? Ikhwatuka illa zaidan hadaru. Sebagai badal bukan dari wawu. Ya. Ikhwatuka tadi badal mendahului mubdal minhunya. Ikhwatuka illa zaidan hadaru. Aslinya apa? Ikhwatuka hadaru illa zaidan. Wa in kana al-'amil fil mustatna minhu wa al-mutasarrif, adapun kalau amil pada mustatna minhu selain mutasarrif, seperti jawabanmu ikhwatuka illa zaidan asa an yuflihu, lam yajuz at-taqdim, maka tidak boleh didahulukan. Apa i'rabnya tadi? Ikhwatuka illa zaidan hadaru. Aslinya dulu apa? Hadaru ikhwatuka atau ikhwatuka hadaru? Bisa ya? Ikhwatuka hadaru. Hiungin misalnya seperti itu. Enggak usah pembuangan. Ikhwatuka hadaru illa zaidan. Ikhwatuka hadaru illa zaidan. Saudara-saudaramu hadir illa zaidan. Mana mustatna minhunya berarti? Al wawu. Tapi disebutkan tadi bahwasanya mustatnanya hanya didahulukan dari amil. Loh. Iya kan, berarti kurang pas tuh. Mungkin aslinya hadarat atau hadara ikhwatuka illa zaida. Kita tinggal dulu. As-surah ats-tsalitsah, gambar yang ketiga, an yataqaddama al-mustatna 'ala al-mustatna minhu 'ala al-'amil jami'an. Insyaallah kita cek lagi. Mustatnanya mendahului mustatna minhu dan juga mendahului amil. Mustatnanya mendahului mustatna minhu dan amil. Wa ala dhalika yaqul mustatna fi awalil kalam. Maka karena ini mustatnanya terjadi di awal kalam berarti. Iya kan? Karena dia mendahului mustatna dan amilnya, berarti mustatnanya di awal kalam, seperti empat bait yang berarti lewat yang khalallah itu. Waqad ikhtalafa fi hadhihi surah al-kufiyyun wal basriyun. Pada gambaran seperti ini ada khilaf di antara orang Basra dan Kufi. Orang-orang Kufah. Fa amal kufiyyun faqalu, adapun orang-orang Kufah mereka berkata, ya juz taqdimul mustatna 'ala al-mustatna minhu wa 'ala al-'amil jami'a. Boleh untuk mustatna didahulukan dari mustatna minhu dan amilnya. Dan dengan ungkapan lain mereka berkata, ya juzu an yaqa'a al-mustatna fi awal al-kalam. Boleh mustatna datang di awal kalam. Karena al-Arab qad ista'malathu muqaddama. Karena orang Arab telah menggunakannya di awal jumlah. Wa li'annahu jaza taqdimuhu 'ala al-mustatna minhu min ghairi darurah. Juga alasan yang lain karena boleh mustatna didahulukan dari mustatna minhu dalam keadaan tidak darurat. Maka boleh pula katanya taqdimuhu 'alaihi wa 'alal 'amil. Boleh pula didahulukan mustatna dari mustatna minhu dan amilnya. Adapun orang Basrah berkata la yajuzu taqdimul mustatna 'alal mustatna minhu. Tidak boleh mustatna didahulukan dari mustatna minhu dan amilnya sekaligus. Alasannya apa? Wasyabbahu al-mustatna bil badal, karena mereka menyerupakan mustatna dengan badal. Wasyajja'ahum ala hadha tashbih, yang membuat mereka berani ya ala hadha tashbih, atas penyerupaan ini, yakni penyerupaan apa? Mustatna dengan badal adalah bahwasanya mustatna yu'rabu badalan fi ba'dil amtilah, terkadang dikira sebagai badal pada sebagian contoh, bisa dikira sebagai badal kan. Walamma kana al-badal la yajuzu taqdimuh, dan ketika badal tidak boleh didahulukan dari mubdal minhu, fama asbaha al-badal ya'khudhu hukmah, dan apa yang menyerupai badal pun mengambil hukumnya badal. Mungkin aslinya hadaru ikhwatuka ya. Ikhwatuka kan di situ sebagai amilnya hadaru ya. Badal ya. Hadaru. Ah, boleh enggak seperti itu? Hadaru ikhwatuka illa Zaidan. Ya. Hah? Apa? Tapi itu jarang kali bawa kalau bos itu ya. Insyaallah nanti kita cek lagi. Wa min al-jarbi ada, kita lanjutkan kembali kepada syarah. Contoh jar dengan ada adalah ucapan penyair dalam Al-Bahr Al-Wafir, tarakna fil hadidi banati ujin awakifa qad khadu'na ila nusuri abahna hayyahum qatlan wa asra ala syamtai wa tifli saghiri. Kami biarkan pada dataran rendah banati uji, yakni kuda-kuda dan betina yang masih kecil, awakifa, dalam keadaan menetap berdiam di situ, qad khadu'na ila nusur, di mana mereka sudah memasrahkan dirinya kepada burung-burung nasar. Ini dimakan burung-burung nasar. Burung-burung nasar itu burung-burung pemakan bangkai. Bisa sampai mematikan. Ya. Tarokna fil hadidi. Ini banati uj, banati al-khail. Tarokna fil hadidi, kami tinggalkan di al-hadid, dataran rendah. Al-ard al-munkhafidah. Yang lain mengatakan dataran rendah di antara pegunungan. Awakifa, ini mulazimin, menetapi. Menetapi dataran tersebut, qad khadu'na ila nusur. Ya. Sungguh mereka banatu uj ini telah memasrahkan dirinya kepada nusur. Abahna hayyatahum, abahna hayyahum qatla qatlan wa asra ada syambai wa tifli saghiri. Kami halalkan abahna, antum lihat di situ. Ya. Maknanya adalah ahlakna. Wasta'solna, kami hancurkan, kami habisi, hayyahum, al-hayyani qabilah, mereka, qatlan wa asra, dengan kami bunuh dan kami tahan, sebagiannya. Ada syambok kecuali, al-ajuzah, nenek-nenek yang sudah tua, Watiflis sahir, anak-anak yang masih kecil. Mana di sini syaitnya? Ada asyampai, asyampai al-ajuzah, al-hay, al-hay itu adalah yutlaqu ala di al-hayah awalnya ataupun asal maknanya digunakan untuk sesuatu yang memiliki kehidupan dan kadang digunakan untuk al-qabilah. Fa in taqaddamat 'alayha ma. Hai itu jadi apa? Ada dan khala. Kadang dia menasobkan, kadang dia mengejarkan setelahnya. Ada nah, musibawi tidak menghafal adanya apa? Khala atau ada yang mengejarkan? Ada. Hanya khala yang beliau hafal adanya jar setelahnya. Fa in taqaddamat 'alayha ma, adapun kalau ma mendahului ada dan khala, wajibat nasbu bihima, wajib untuk dinasabkan isim setelahnya. Fataqulu qawmal qawmu ma khala zaidan wa ma ada zaidan fama masariyatun, ma disini masariyah. Nama masariyah turu fata isim, nama masariyah melebur dengan selanjutnya si huruf kan? Iya. Tapi sebelumnya tadi disebutin apa? Tadi mana yang kita baca tuh? Ucapannya siapa itu? Si bawah apa ya? Di an-nama ismun di situ ya. Sebutkan di sini. Maknya masariyah wa khala wa ada silatuha, dan khala dan ada silahnya. Masariyah kan masuk kepada fi'il. Wa fa'iluhuma dhamirun mustatir ya'udu 'ala al-ba'd, dan fa'ilnya, fa'il keduanya khala dan ada ketika dia masuk ila ma adalah dhamir mustatir yang kembali kepada al-ba'd sebagaimana yang telah lewat penetapannya. Wa zaidan maf'ulun, dan zaidan maf'ulun bih. Wa hadha ma'na qawlihi wa ba'da mansub, inilah makna ucapan an-nazim, dan setelah ma nasabkanlah isim setelahnya. Hadha huwal masyhur, ini yang masyhur. Wa jaza al-kisai, dan al-kisai membolehkan al-jar bihima ba'da ma 'ala ja'li ma zaidatan. Al-kisai membolehkan untuk mengejarkan isim dengan keduanya, khala dan ada, meskipun datang khala dan ada setelah ma. Karena menjadikan ma sebagai ma tambahan saja, zaidah. Wa ja'li khala wa ada harfai jar, dan menjadikan khala dan ada sebagai dua huruf jar. Fataqul, maka aku katakan ala madhabi al-kisai, qawman qawmu ma khala zaidin wa ma ada zaidin. Wa hadha ma'na qawlih, inilah ma'na ucapan an-nazim, wan jirarun qad yarid, dan dijarkannya isim setelahnya, yani setelah ada dan khala yang dimasuk oleh ma, itu apa? Kadang datang. Ya, ada mazhab yang lain juga selain apa? Al-Kisai, yaitu Al-Jarmi war-Rab'i wal-Farisi wa'allala bitaqdir kaun ma zaida la masariyah. Fa in qalu bil qiyas fa fasid li anna ma la tuzan qabla al-jar bal ba'daha nahu amma qalilin fa bima rahmatin wa in qaluhu bi sama' fa huwa min ash-shudhudh bi haythu la yuhtaj bihi qala la shuniyah. Ini juga pendapat selain Al-Kisai, yaitu Al-Jurmi atau Al-Jarmi War-Ribi'i Wal-Farisi, menyebutkan alasannya, disebutkan alasannya bahwasanya wa'ullila, disebutkan alasannya yaitu dengan menakdirkan kaun ditakdiri apa, menakdirkan ma apa? Zaidah la masariyah, dengan menakdirkan bahwasanya apa? Ma zaidah bukan masariyah. Kalau mereka mengatakan hal ini dengan kias, maka ini fasid, rusak, tidak bisa diterima. Kenapa? Li'anna ma la tuzan qabla al-jar, karena yang namanya ma tidak boleh dijadikan tambahan kalau sebelum jar. Adanya apa? Setelah jar. Seperti dalam ayat amma qalilin, ma setelah an. Fabima rahmatin setelah ba. Kalau mereka mengatakannya dengan sama, fawa minasyudud, maka ini adalah perkara yang syadz. Bihaitsu la yahtajwi, di mana tidak jadi bisa dijadikan hujjah, hanya yaktasir alama sumi'. Ya, di sini ada yang mau sampaikan. Di sini i'rabnya bagaimana nih? Qatlan wa asra. Abahna hayyahum qatlan wa asra badal ya. Kalau di sini Syekh Muhammad Muhyiddin i'rabnya bagaimana? Tamyiz. Kalau yang lain mengatakan isbah dari syimal. Dari al-hayy. Ya abahna hayyahum ini qatlahum wa asrahum. Asr itu asr. Aslinya adalah al-habl alladhi yushad bihi al-asir. Tali yang diikat dengannya para tahanan. Thumma su'mila bima'na ja'ali syakhs asira. Kemudian digunakan dengan makna menjadikan orang lain sebagai tahanan. Menahan. Ya, dari sini ada yang mau disampaikan? Apa? Ya, misalnya mendahului amil dan misalnya minuhnya. Apa? Ya, ditanyakan apa? Boleh tidaknya gitu. Tadi dikit disebutkan sebagiannya disepakati atas kebolehannya itu surah yang pertama yaitu apabila apa? Mustasnanya hanya mendahului mustasna minhu. Kalau yang kedua surah yang pertama ada khilaf enggak? Ada khilaf juga ya? Tidak ada ya? Kemudian surah yang kedua ada khilaf enggak surah yang kedua? Apa surah yang kedua bagaimana? Mustatna mendahului mendahului amil. Bagaimana ini khilafnya katanya? Ada berapa pendapat? Tiga ya. Pendapat yang pertama apa? Katanya boleh secara mutlak. Yang kedua tidak boleh secara mutlak. Yang ketiga itu menafsil, merinci. Dilihat di situ amilnya mutasarif atau tidak. Ya, mutasarif atau tidak. Kalau mutasarif jaz boleh karena amil yang mutasarif itu kuat kan. Untuk dia tetap beramal meskipun apa? Ma'mul didahulukan. Tapi kalau yang mutasarif lemah dia sehingga tidak mampu gitu. Tidak mampu. Kemudian surah yang ketiga mustatna mendahului mustatna minhu dan amilnya sekaligus. Ini juga ada khilaf. Orang-orang Kufah membolehkan, orang-orang Basrah tidak memperbolehkannya. Ini tanyakan tadi apa? Surah yang ketiga. Iya. Surah yang ketiga mustatna dulu berarti kan, terus amil, terus mustatna minhu. Ada enggak yang seperti itu? Ini kan mustatna minhu dulu, kemudian amil, kemudian mustatna minhu. Yang Anda sebutkan apa contohnya? Mustatna minhu, mustatna, kemudian mustatna minhu, kemudian amil. Satu tujuh lima bait syaitnya. Lihat disebutkan di sini an yataqaddam al-mustatna 'ala al-mustatna minhu 'ala al-'amil jami'a. Yufir tartib atau tidak lihat sini. Mustatnanya mendahului mustatna minhu dan juga amil. Ya. Wa 'ala dhalika yaqul mustatna fi awal al-kalam. Ya syaitnya itu syaitnya. Kh qala Allah la arju. Maksudnya mendahului ini hanya sekedar apa? Penyebutan saja, tidak menunjukkan pada urutan. Hanya penyebutan saja, wawu kan individu itlaqul jamak saja. Ya. Bukan menunjukkan urutan. Ya. Tidak ada ya contohnya ya. Satna kemudian apa? Satna minum guna ambil. Ada enggak? Enggak ada kan? Ya, kita lanjutkan. Wa haitsu jarra fa huma harfani kama huma in nasaba fi'lani. Di mana saja keduanya, yaitu apa? Ada dan khala, mengejarkan isim setelahnya, fahuma harfani, berarti keduanya adalah huruf. Kama huma in nasaba fi'lani, sebagaimana keduanya apabila menasabkan yang setelahnya, maka keduanya adalah apa? Fi'il. Soalnya jelas ya. Ai in jararta bi khala wa ada fahuma harfa jarrin. Yani jika engkau mengejarkan khala dan ada, maka keduanya adalah huruf jar. Wa in nasabta bihima fahuma fi'lan. Dan kalau engkau nasabkan keduanya, maka keduanya adalah fi'il. Di sini juga ada syahidnya. Khala dan ada yang mengejarkan, yang menasabkannya. Yat ala kullu syai'in ma khala Allah batil wa kullu na'imin la mahalata za'ilu. Dia nasab selama ayatnya dengan apa? Ada selama tumallu nadama ma'adani fa innani bi kulli alladhi yahwa nadimi mula'u. Mana jelas kan? Kalau yang pertama jelas, ala kullu syai'in ma khala Allah batil wa kullu na'imin la mahalata za'il. Tumallu nadama, dibikin bosan teman-teman duduk kecuali bersamaku. Enggak bosan-bosan mereka duduk bersamaku. Fa innani bi kulli alladhi, karena aku adalah orang yang. Ya, bi kulli alladhi, dengan setiap orang yang yahwa nadimi mula. Menyukai nadimi mula. Menjadikan gemar orang yang duduk bersamaku. Wa ka khala hasha wa la tashabuma wa qila hasha wa hasha fahfazhuma. Itu lagi selesaikan. Dan seperti khala dan hasha. Wa ka khala hasha, seperti khala adalah apa? Hasha. I'rabnya ka khala berarti apa? Khabar muqaddam hasha. Ya, usul lafzu mubtada wa akhar. Hasha itu seperti khala. Ya. Wala tashabu ma. Ya. Dan tidaklah hasha menyertai pergandengan dengan ma. Wa qila hasha wa hasha fahfadhuma. Kadang dikatakan pada luhuannya hasha dan hasha. Maka hafalkanlah. Al-masyur anna hasha la yakunu illa harf jar. Ya masyur bahwasanya hasha tidaklah terjadi kecuali sebagai huruf jar. Itu ya masyur. Ini madhabnya Sibawaih dan aksarul basriyin. Fataqul qawmal qawmu hasha zaidin. Bijari zaid, dengan mengejarkan zaid. Wadhahab al-akhfash, adabun al-akhfash dan al-jarmi dan al-mazuni dan al-mubarid serta jamaah, di antaranya Musannif Ibn Malik, berpendapat bahwasanya hasha mitlu khala, itu seperti khala. Ya. Makanya dikatakan ka khala hasha. Hasha kadang seperti khala. Yani maksudnya tustamal fi'lan fatansibu ma ba'daha. Digunakan sebagai fi'il dan menasabkan yang setelahnya. Wa harfan, dan juga terkadang digunakan sebagai huruf. Fata juru ma ba'daha, maka dia pun mengajarkan setelahnya. Fata qul qawmal qawmu hasha zaidan wa hasha zaidin. Ya, bedanya apa dengan khala? Wala tashabu ma. Hasha tidak bersama ma. Wa haka jama'atun minhum al-farra. Sebagian ahli nahu diantaranya al-farra menghikayatkan, dan juga Abu Zaid al-Ansari dan al-Syaibani, an-naswa biha, menasabkan dengan hasha. Wa minhu diantaranya Allahumma gfirli wa liman yasma' hasha syaitan wa bal isbi'a. Ya Allah ampunilah aku dan juga yang mendengar doa aku ini kecuali syaitan dan nabah al-isbi'ah. Hasha asyaitana yang full bih. Dari hasha. Kemudian juga contoh yang lain, hasha Quraisyan fa inna Allah faddalahum 'alal bariyati bil Islami wad-din. Kecuali kaum Quraisy, sungguh Allah mengutamakan mereka dari seluruh manusia dengan Islam dan ad-din, agama. Kata Al-Asmuni, hasha itu ada tiga hisi. Hisi yang pertama, istisna'iyah, sudah lewat itu bahasanya hasya. Yang kedua tanzihiyah, ada hasya tanzihiyah. Contoh hasya lillah, hasya tanzihiyah. Yang pertama apa? Istisna'iyah. Yang kedua apa? Tanzihiyah. Kalau istisna'iyah tadi kadang dia datang sebagai apa? Huruf, kadang sebagai fi'il seperti khala. Yang kedua tanzihiyah, contoh hasya lillah. Dan ini bukan huruf, kata Ibn Malik dalam At-Tashil. La khilaf, kata Ibn Malik dalam At-Tashil. Hasya tanziyah, kata Ibn Malik dalam At-Tashil, bukan huruf dengan itifak katanya. Tapi ini muntaqad ya, dakwa ada mil itifak ini ataupun ada mil khilaf. Balhiya, bahkan kata Al-Asmuni, hasya atanzihiyah di sisi Al-Mubari dan Ibn Jinni dan juga orang-orang Kufah, fi'lun fi'l qalu, mereka berkata, yaitu orang-orang tadi Al-Mubari, Ibn Jinni dan Al-Kufiyin berkata, wal makna, maknanya dalam ayat tadi, janaba Yusuf al-ma'siyah li ajlillah hasha lillah, itu qulna hasya lillah itu ya. Ini janabi Yusuf al-ma'siyah li ajlillah. Yusuf menjauhi ma'asyat li ajlillah. Itu kata mereka. Tapi ini laya ta'ata mitlu hadha at-ta'wil. Penakwilan ini tidak bisa diterapkan pada hasya yang lainnya. Hasya lillahi mahadha basyara. Hasya lillahi mahadha basyara. Yang menakdirkan fi'il janaba ini. Ini tidak cocok makna tadi, kan ada berapa hasya di situ, dua ya, dalam surat itu kan ya, mungkin bisa pada ayat yang sebelumnya, apa ayat yang sebelumnya itu yang hasya lillah kulna hasya lillah ma'alimna alimin su ya. Hasya yang berikutnya hasya lillahi ma'adha basyara, kalau yang pertama bisa diterapkan tadi makna janabi Yusuf al-masiyah lajlillah, tapi yang kedua hasya lillahi ma'adha basyara tidak bisa ditakwil kepada makna tadi fi'il janabah. Wasahih dan yang sahih kata Al-Asmuni anna ismun, bahasa dia isim, muradifun litanzih, yakni muradif dengan tanzih, yakni tanzihan maknanya gitu, tanzihan lillah afur mutlak, mansub intisab al-masdar, dia mansub seperti nasabnya masdar, jadi maknanya hasya lillah tanzihan lillah, mansub sebagai afur mutlak. Mansub intisab al-masdar al-waqi'i badalan, yang jatuh sebagai badal minal lafzi bil fi'li, pengganti dari melafazkan fi'ilnya. Oh, dari unazzi ganti. Atau fi'ilnya apa, lihat hasya. Ini dengan dalil qira'ah Ibnu Mas'ud. Yang tadi yang benar adalah isim muradif dengan tanzih, mansub intisab al-masdar sebagai mansub al-masdar al-waqi' badalan, yang masdar itu datang sebagai ganti dari pelafazan fi'ilnya dengan dalil qira'ah Ibn Mas'ud. Qira'ah Ibn Mas'ud adalah hasyallahi dengan didhafahkan. Hasyallahi berarti isim kan? Hasyallahi. Seperti ma'adallahi, subhanallahi. Yang mana tanzihan lillah. Terus bagaimana kok tidak ada tanwinnya hasya lillah? Ya tadi maful mutlak ya. Mansub. Dia mabni. Dimabnikan. Ya maful mutlak cuma dimabnikan. Jadi maful mutlak, masdar, mansub, alam mutlak cuma dimabnikan. Di atas fathah. Kenapa? li syibhiha bihasya al-harfiyah lafzan wa ma'nan, karena dia dari sisi lafaz dan maknanya mirip dengan hasya huruf. Jadi mabni 'alal fathi mahali nasbin 'alal masariyah ataupun afal mutlak. Ya, hasya yang ketiga yang disebutkan di sini fi'il. Fi'il yang mutasharif. Nanti insyaallah kita baca catatan kaki. Nomor berapa catatan kakinya? Kita baca dulu wa qaulul musannif. Ya, yang tadi sepertinya hanya memungkinkan dibawa kepada lughah akal al bagharif gharif ya. Jadi poin yang ke berapa? Surah yang ke-2 ini dari takdim al-mustasna alal amil fil mustasna minhu ikhwatuka illa zaidan hadaru, berarti aslinya hadaru ikhwatuka illa zaidan, karena kalau dijadikan badal ikhwatuka enggak bisa ya, badal didahulukan dari mubdal minhu wawunya. Allah alam yang paling menekati tadi ya, dibawa kepada bahasa lughah akalun lbaraghith, berarti hadaru ikhwatuka didahulukan di sini mustasna'nya dari amilnya, maka dikatakan ikhwatuka illa zaidan hadaru. Atau contoh yang lebih mudahnya di atas itu al-qawma illa zaidan darabtu, lebih mudah contohnya ya kan. Kita baca di sini wa qala al-musannif ya. Wa qala al-musannif bin ucapan al-musannif Ibnu Malik wala tashabu ma ma'nahu, maknanya adalah anna hasya mitlu khala, maksudnya hasya itu seperti khala fi annaha tansibu ma ba'daha aw tajurru, dalam hal bahwasanya dia hasya menasabkan apa yang setelahnya dan mengejarkannya sebagaimana khala. Walakin la tataqaddam 'alaiha ma, hanya bedanya bahwasanya hasya tidak didahului oleh ma, kama tataqaddam ala khala, sebagaimana ma mendahului khala. Fala taqul, sehingga tidak boleh dikatakan qawmal qawmu ma hasya zaidan, hanya hasya zaidan atau hasya zaidin. Wa hadha alladhi dhakarahu huwal kathir, yang beliau sebutkan ini itulah yang paling banyak, yang banyak. Wa qad suhibatha ma qalila, dan terkadang hasya pun diiringi dengan ma, tapi ini sedikit. Fa fi musnad Abi Umayyah At-Turtusi an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Usamatu ahabbu an-nas ilayya ma hasya Fatimah. Ma hasya Fatimah. Ya, musnad Abi Umayyah At-Turtusi dari Ibni Umar, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda Usama ahabbu an-nas ilayya. Usama adalah manusia yang paling dicintai. Ma hasya Fatimah. Dari selain Fatimah, ini Fatimah yang dicintai, itu baru Usama, kecuali dari Fatimah. Siapa tengahnya di sini? Akhraj Ahmad di musnadihi an Salim ibni Umar radhiyallahu anhu, ibni Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Usama ahabbun nas ilayya ma hasya Fatimah wa la ghairaha. Dan juga akhraj fil musnad an Salim an abihi annahu kana yasma'uhu yuhadith an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina amara Usama ibn Zaid al hadith. Wa fi khatimah qala Salim, dan di penutupan hadith itu Salim berkata ma sami'tu Abdullah yuhadith hadzal hadith qad illa qal, nah saya tidaklah mendengar ya Abdullah ibn Umar mengucapkan hadith ini sama sekali kecuali ucapan beliau ma hasya ima hasya Fatimah. Wa qala Salim fi khatimah riwayah fi Sunan al-Kubra, saya ulangi pada akhir penutupannya, kata Salim ma sami'tu Abdullah, saya belum pernah Abdullah mendengar Abdullah ibn Umar yuhadith hadzal hadits qad illa qal, kecuali beliau berkata, ucapan beliau berarti ya, ucapan beliau ma hasya Fatimah ya. Wa qawlu Salim, ucapan Salim disebutkan ya, fi khatimati riwayat, di penutupan riwayat. Lihat catatan yang nomor 3 nya ini memperjelas. Tawahama nuhatu anna qawlah, sebagian ahli nuha, ahli nahu menyangka bahwasanya ucapan ma hasya Fatimah itu termasuk ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Faja'alu hasya istitsnaiyah, maka mereka menjadikan hasyanya istitsnaiyah. Wastadallu bihi 'ala anna hasya istitsnaiyah yajuzu an tadkhul 'alayha ma, maka mereka berdalil dengannya bahwasanya hasya istitsnaiyah boleh dimasukin ma. Wadzalika ghair muta'ayyin, tapi itu sifatnya tidak mesti. Wala yajuzu an yakuna hadzal kalam, bahkan boleh pula kalam ini min kalamir rawi. Bisa juga dibawa bahasa kalam ini, kalam apa? Mahasa Fatimah, dibawa kepada kalamnya rawi. Ya'qib bihi ala qawli rasul, yang dia mengiringkan ucapan rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan rasulnya Usama ahabun nas ilayya, ini diiringi dengan ucapan rawi yang dia mengetahui bahasanya yang paling dicintai adalah Fatimah. Baru setelah itu sama. Yuridu rawi bidzalika an yubayyin, yang mana rawi perawi menginginkan dengan ucapan tambahan dari dia mahasya Fatimah untuk menjelaskan anna alihi salatu wassalam, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yastathni ahada min ahli baiti, tidak mengecualikan seorang pun dari ahli baiti, ya, la Fatimah wala ghairaha, lam yastathni ahadan min ahli baitihi, la Fatimah wala ghairaha, fama nafiyah. Usama ahabu inas ilayya, menin tambahkan mahasya Fatimah. Berarti maksudnya katanya di sini rawi menginginkan dengan ucapan tersebut bahwasanya beliau ingin menjelaskan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengecualikan seorang pun dari ahli baitnya, maksudnya yang paling cinta Usama gitu. Kemudian makna fiha hasya fil maud wa fa'ilu lam yusattir fihi jawazan taqdiruhu wa ya'ud ila nabi wa Fatimah maf'ulun bih wa laysat hasya hadhihi hiya al-istithna'iyyah, dan hasya di sini bukan istithna'iyyah. Faliya fi'lun mutasarrif, tapi dia fi'lun mutasarrif, tamu tasarruf, dengan tasarruf yang sempurna. Tuktab alifuhu ya'an, tandanya adalah alifnya ditulis dalam bentuk ya, likaunhi rabi'ah, karena dia datang pada huruf yang keempat. Wa mudari'ihu alladhi urada fi qali an-nabighah, dan mudari'nya adalah seperti yang datang pada ucapan an-nabighah adibiyani. Wa la'ara fa'ilan fi nasi yushbihuhu wa mu'hashi min al-aqwami min ahadi. Kita cek lagi itu ya. Usama ahabun nas ila ilayya ma hasya Fatimah. Bagaimana penjelasan para syurah al-hadis? Apakah di situ dibawa kepada zaman Rasulullah ataupun rawi? Wal farqu baina hasya al-istithna'iyyah wa hadha al-fi'l min sittati awjuh. Bedanya hasya istithna'iyyah dan fi'il ini adalah dari 6 sisi. Yang pertama analisis istitsnaiyah, takunu harfan wa takunu fi'la. Hasya istitsnaiyah kadang datang sebagai huruf, kadang sebagai fi'il. Adapun hasya ini yang alifnya ditulis dengan ya tidaklah datang kecuali sebagai fi'il. Yang kedua analisis istitsnaiyah in kanat fi'lan ghairu mutasarrifah wa hadha mutasarrifah. Bahwasanya apa? Hasya istitsnaiyah kalau dia fi'il maka dia ghairu mutasarrifah, tidak bertasarruf. Adapun ini bertasarruf. Yang ketiga anna fa'il al-istithna'i mustatir wujuban wa hadhihi ka ghairiha min al-af'al madhiha, fa'il mustatir jawaza min al-af'ali madhiha, fa'iluhu mustatir jawaza. Adapun fa'ilnya istithna pada bab fa'ilnya hasya pada bab istithna'iyah mustatir wujuban, adapun hasya yang merupakan fi'il yang mutasarrif adalah seperti fi'il madhi yang lainnya fa'il mutasarrif jawazan. Yang keempat anna alif al-istithna'iyah, alifnya hasya istithna'iyah ditulis alif hasya, adapun alif hasya yang merupakan fi'il yang mutasarrif ditulis dengan bentuk ya. Yang kelima anna al-istithna'iyah yata'ayyan fiha an takuna min kalami sahibil kalam al-awwal sadiq 'alayha, maksudnya hasya istitsnaiyah mesti padanya antakuna min kalami sahibil kalam, terjadi dari ucapannya pemilik kalam yang pertama yang mendahuluinya. Wa hadhihi laysat kadzalik, adapun ini tidak seperti itu. Balau takallama biha sahibul kalam al-awwal laqala ma uhashi aw qala ma hashitu kama qala an-nabiyyu. Adapun hasya ini yang merupakan fi'il madhi yang mutasarrif tidak seperti itu. Jadi hasya istitsna'iyah yata'ayyan fiha mesti badannya antakuna min kalami sahibil kalamil awal, harus bersumber berasal dari ucapannya orang yang berbicara di awal itu. Adapun hasya ini ya tergantung siapa yang berbicara. Kalau ana ya uhashi, nahnu nuhashi, fi'il madhinya hasyaitu, hasyaina dan seterusnya. Yang keenam annama allati tasbiqul istitsna'iyah masariyah au zaidah, ma yang mendahului hasya istitsnaiyah itu masariyah atau tambahan inna ba'd. Adapun ma yang mendahului hasya yang merupakan fi'il yang mutasharif itu nafiyah. Kita ulangi, fa fi musnad Abi Umayyah an Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Usamatu ahabbu an-nas ilayya ma hasya Fatimah. Terjemahnya apa berarti? Usamah nanti aku cintai apa? Mahasya kecuali atau selain selain Fatimah. Yang anda fahami selain apa? Fatimah kata dari Fatimah atau kecuali Fatimah, maka beliau lebih dicintai. Itu yang difahami yang kedua ya. Ya, kecuali Fatimah. Ya. Sampai pun Fatimah. Iya. Tapi di sini bahasan ini apa? Berarti maksudnya istitsna'iyah. Berarti ya, Usamah adalah orang yang paling dicintai. Setelah apa? Fatimah berarti ya. Yang antum pahami selama ini apa? Itu yang kedua ya. Paling dicintai setelah Fatimah. Ataupun didudukan pada kaum laki-laki salah. Ya, pada kaum wanitanya Fatimah. Nah, coba cek lagi dalam syarahnya ya. Sebutkan dong. Lihat sumbernya. Lihat Ahmad. Wa qawluhu dan juga ucapannya Al-Wafir dalam Al-Bait Al-Wafir, ra'aitun nasa ma hasya Quraisyan fa inna nahnu afdaluhum fi'ala. Sambil manusia kecuali Quraisy, sungguh kami adalah afdaluhum fi'ala, orang yang paling utama perbuatannya. Wa yuqalu fi hasya hasya wa hasya, dan dikatakan pada lughahnya hasya ada tiga ya, hasya hasya hasya. Wa'alam anna linuhati fi kalimati hasya salasa madhahib. Ada juga di sini ya jelasannya. Ketahuilah bahwasanya alinahu pada kalimat hasya ada tiga madhab. Yang pertama, annaha la takunu illa harfa jar. Maksudnya dia tidaklah terjadi kecuali sebagai huruf jar. Wa anna ma ba'daha la yakunu illa majruro, dan setelahnya mesti majrur. Ini madhabnya si bawahi, mesti majrur. Wa tabi'ahu alaihi az-Zamakhsyari, ini diikuti oleh Zamakhsyari. Wa 'udhu Sibawi, alasan Sibawi annahu lam yusma' an-nasb biha 'anil 'arab wala 'amman rawahu 'anhum wa huwa la yuqayyid illa ma tasala bi sama'ih. 'Udhu Sibawi adalah bahasanya yang seperti itu tidaklah, lam yusma' an-nasb biha, belum beliau belum pernah mendengar menasabkan dengan apa hasya dari kalam orang Arab, wala 'amman rawahu 'anhum, tidak pula belum pula dengar dari orang yang meriwayatkan dari orang Arab. Wa huwa dan ia sibawai lam yuqayyid, tidak membatasi illa ma tasala bi sama'ih, kecuali apa yang bersambung samanya. Asal yang kedua seperti maknya dalam contoh tadi hanya apa? Zaidah saja ya. Usama habun nas ilayya ma hasya Fatimah. Maknya Zaidah. Seperti pendapatnya siapa? Si Isai ya. Sebagai dia huruf istitsna mengejarkan setelahnya. Asalnya pendapatnya kedua, annaha la takunu illa fi'la, maksudnya dia tidaklah datang kecuali sebagai fi'il, lakin yajuzu fi ma ba'daha al-jar wa nasab. Dia tidaklah terjadi hasya kecuali sebagai fi'il, tapi boleh setelahnya untuk jar dan nasab. Fa in jararta, kalau engkau jarkan, fa huwa min babi hafi harfil jar wa baqai amalih. Kalau engkau mengejarkannya, fahuwa min babi hadzi harfil jar, maka ini masuk pada bab pembuangan huruf jar. Wa baqai amalih, dan menetapkan amalannya. Wa in nasabtahu fahuwa min babi nasbi ala nazil khafid, kalau engkau nasabkan dengan hasya, maka ini masuk pada bab menasabkan dengan apa? Membuang huruf khafad. Jadi kalau engkau mengejarkannya, yakni isim istilah hasya, maka dia pada bab hadzi harfil jar, pembuangan huruf jar dan menetapkan amalannya. Kalau engkau menasabkannya berarti masuk pada bab nazil khafid. Wa aslu hasya Zaid, dan asal dari hasya Zaid di sisi mereka adalah hasya li Zaidin gitu. Paham ya? Jadi kalau misalkan dijarkan setelahnya menurut mazhab yang kedua berarti al hadzi harfil jar, di bawah huruf jarnya tetap diamalkan yang mengejarkan guna hasyanya. Kalau nasab berarti ala nasab khafid hasya zaidan. Itu mazhab yang kedua. Yang ketiga anna takun fi'lan, dia fi'il fa yantasib ma ba'daha ala annahu maf'ulun bih, kemudian yang selanjutnya dinasabkan sebagai maf'ul bih. Wa takunu harfa jar, dan dia kadang datang sebagai huruf jar. Fa yajuru ma ba'dahu bih atau fa yajar ma ba'dahu bih, maka dijarkan yang setelahnya dengannya. Wa hadha madhhabul mubarid wal mazuni wa tabi'ahuma ibnu malik wa hadha huwal madhhab alladhi yu'ayyidu as-sama'. Nah, ini yang mudah juga ya. Ya kadang datang sebagai huruf jar, maka mengucarkan izin setelahnya, kadang sebagai fi'il, maka menasabkan setelahnya. Ya. Ini sampai sini ada yang sampaikan? Di situ tulisannya apa? Alif. Ya berarti sisna iya ya. Kalau dengan alif. Iya. Kalau dengan ya berarti fi'il. Itu kan dibedakannya di situ ya, di antara perbedaannya kan. Tapi di sini itu dengan alif berarti sisna iya. Ya cukup dulu sampai di sini. Ya. Tanziyah. Itu kan hasya tanziyah kan? Yang ditanyakan apa? Apa? Tanziyah yang rajih katanya isim. Menurut mana ada? Di sini ada? Hah? Oh Ibnu Malik, kalau Ibnu Malik dia huruf bila khilaf, bahkan kata beliau hasatan jiyah itu huruf bila khilaf. Ini mazhabnya Ibnu Malik. Tapi kalau menurut Al-Mubarid, Ibnu Jinni dan Al-Kufir fi'il, yang rajih yang sahih isim. Ya cukup ya, insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita murojaah dari bab al-istitsna, hafalan dulu, setelah itu dilanjutkan dengan murojaah seperti biasa. Ya Allahu a'lam, subhanallahi wa bihamdika, syukurillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.